atiku sak tenan nerang ngapusi stres mas liramu lupa pujaning ati nanging kowe ora reti kowe sing tak wanti-wanti malah cepol saiki kowe melenjani janji cari sehidup semati nanging opo bukti kowe medot tresnoku demi wedoan liyo yo wis ora popo insya Allah aku bisa rilo mesambat kali sinten insan pun mekaten merana urepu aku wawas no kangas aku masa no aku nangis nganti metu lo ketipu tresno awakmu ora ono liyane sing iso dadi penggantimu wes kanggo awakmu sing cocok ning atiku nganti atiku njeret atimu ra bakal krungu suci aku marang sliramu coraku ning atiku aku ra iso ngapusi sak tenane ning ati mung kanggo sliramu cintamu tetap abadi.